Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-gharib, kalimat-kalimat asing dalam hadis ini. Yang pertama kalimat na'a. Na'an nabiyyu. Na'a wal ikhbar bil maut. Pengkhabaran tentang kematian. Dari kata na'ahu yan'ahu bi fathi awalihi, dengan difathahkan awalnya. Wan na'yu al ikhbar bil maut. Na'i adalah mengkhabarkan berita kematian. Wan najashi bi fathi nun ala al mashhur. Qala fi nihayah, berkata dalam nihayah. Nihayah adalah kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith oleh Ibnu al-Athir. Kalau kalian baca hadis ada kalimat-kalimat yang tidak dipaham atau terasa asing, maka bisa dibuka kitab ini. An-Nihayah fi Gharibil Hadith ada 6 jilid. Setiap maktabah harus ada kitab tersebut. Karena memang seperti kamus untuk melihat makna-makna hadis. Atau makna-makna kalimat dalam hadis. Qala fathin nun ala al-mashhur. Tetapi qala Ibn al-Athir fi an-nihaya was-shawabu takhfifil ya. Yang benar diringankan ya-nya. Berarti tidak ditasydidkan. Bukan an-najashi, bukan. Tetapi an-najashi dengan takhfif. Ismuhu, namanya Ashamah, meninggal di bulan Rajab sanata 90 radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa radhiyallahu ta'ala anhu? Nah, karena Nabi SAW mempersaksikannya bahwa dia seorang mukmin muslim, bahkan menyolatkannya, bahkan mengajak kaum muslimin untuk sholat secara ghaib. Dan ini yang namanya salat ghaib, hanya pada seorang muslim yang diperkirakan tidak ada yang menguburkan, enggak ada yang mengurus jenazahnya, enggak ada yang menyolatkan. Tetapi kalau seorang muslim meninggal di tengah-tengah muslimin, ada yang menguruskannya, ada yang menyolatkannya, ada yang menguburkannya, maka tidak dianjurkan untuk salat ghaib. Ini terjadi salah kaprah, salah yang merata. Kalau orang-orang besar yang meninggal, Imam Fulan atau Sheikh Fulan di Saudi meninggal, di sini kita sholat ghaib, di sana sholat ghaib, di seluruh dunia sholat ghaib. Seperti meninggalnya Ihsan Ilahi Zahir di Pakistan, karena dia orang yang selalu membantah Syiah, masya Allah, dan berakhir Allah takdirkan dia terbunuh karena dibom. Ada pertemuan, dia berbicara di mimbar, di bawah mimbarnya bomnya. Yang nyolatkan di sana sini, bahkan di Jakarta, di Libya juga ikut menyolatkan salat jenazah, salat ghaib, tapi enggak ada jenazahnya. Kata para ulama, as-sahih, yang benar, kalau sudah disolatkan di tempatnya, maka tidak ada salat ghaib. Dalilnya bahwa salat ghaib yang terjadi di zaman Rasulullah SAW hanya pada Raja Najasyi. Para sahabat ada yang meninggal di Yaman, ada yang meninggal di Mesir, ada yang meninggal di Syam, dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Apakah mengadakan salat ghaib? Tidak pernah terjadi salat ghaib. Kecuali satu-satunya yang dikerjakan salat ghaib adalah beliau ini, Najasyi. Wan Najasyi, penguasa Habasyah, ketika itu dalam keadaan mendengar bacaan surat Maryam dari Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, beliau menangis dan uskup-uskup yang lainnya ikut menangis. Dia mengambil ranting dan menyatakan enggak ada perbedaan antara agamamu dengan agamaku kecuali seranting ini, ranting yang kecil. Sampai kemudian dia masuk Islam. Tetapi karena semua pendeta-pendeta dan uskup-uskup di kerajaan tidak ada yang setuju dan menentang, maka dia menyembunyikan keislamannya. Ketika mereka melihat gejala-gejala, kalau Raja Najasyi sudah masuk Islam, mereka bikin mosi tidak percaya. Artinya tuntutan, apakah engkau masih dalam agamamu atau sudah murtad? Dikumpulkan semua hadirin dan ditanya seperti di tengah hakim pengadilan, ditanya apakah engkau sudah murtad, meninggalkan agamamu atau masih istiqomah. Dia menyatakan, aku tetap yakin apa yang ada di dadaku ini. Dia sudah tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diletakkan di sakunya. Dia katakan, aku sudah yakin dan tetap yakin dengan apa yang ada di dadaku. Ini barakallahu fikum, menunjukkan kalau dia sesungguhnya Islam. Tetapi mereka mengancam sehingga dia sembunyikan keislamannya dengan tauriyah. Itu namanya apa? Tauriyah. Mengesankan seakan-akan dalam dada itu berarti agama yang dulu. Padahal dia sudah siapkan di dadanya kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku yakin dengan apa yang ada di dadaku. Barakallahu fikum, dan Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah. Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Tetapi Allah berikan wahyu kepadanya bahwa dia Raja Najasyi masuk Islam. Maka Nabi beritakan kepada sahabat-sahabatnya, ini makna na'a. Wa na'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-najasyi. Bahasa Arab satu kalimat memiliki makna yang rangkap, memberitakan dan khusus kematian. Kalau akhbara menghabarkan, belum tahu kabarnya apa. Tapi kalau na'a khusus untuk kematian. Sehingga kalau dikatakan na'a mesti kematian. Kalau ada larangan tidak boleh an-na'yu fil masjid, maka maknanya memberitakan kematian di masjid. Kalau pengumuman-pengumuman lain bukan kematian tidak mengapa, kecuali memberitakan berita kematian dan tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid. Al-masjid la yubna li hadha. Masjid tidak dibangun untuk itu. Demikian radhiyallahu taala anhu. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, An-Najasyi malikul Habasyah lahu yadun karimatun 'alal muhajirin ilayhi min as-sahabah. Najasyi adalah raja Habasyah. Dia memiliki bantuan tangan, maknanya bantuan yang mulia terhadap para muhajirin yang hijrah kepadanya di Habasyah dari kalangan para sahabat. Di antaranya Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi juru bicaranya. Hina dayyaqat alaihim Quraisyun fi Makkah, ketika orang-orang Quraisy menindas atau menekan mereka di Makkah. Walam yuslim ahli al-Madinah ba'd. Walam yuslim ahli al-Madinah ba'du. Didomahkan dalnya. Walam yuslim ahli al-Madinah ba'd. Kalau ba'da dia butuh idhofahnya, ba'da apa, setelah apa. Tapi kalau ba'du, setelahnya. Walam yuslim ahlul madinah ba'd, artinya belum masuk Islam sebelumnya atau setelah ucapan tersebut. Fa'akrama wafadatahum au wifadatahum, maka beliau Raja Najasyi sangat menghormati tamu-tamunya dan melayani mereka sebagai tamu-tamunya. Anikum muslimin. Thumma qadahu husna niyatihi wa ittiba'ihi lil haqq. Kemudian kebaikan dia, husnu niyatihi, niatnya yang ikhlas membantu kemanusiaan, itu membawa dia akhirnya menerima kebenaran. Wa tarahahu al-kibr ila an aslama, dan dia lemparkan, dia buang kesombongan, kemudian dia masuk Islam. Fama tabi ardih, akhirnya dia mati di negerinya. Walam yaran Nabi SAW, tetapi dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hanya mendengar beritanya dan percaya. Fala ihsanihi ilal muslimin wa kibri maqamihi wa kaunihi bi ardin lam yusalla alaihi fiha akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu bi mautihi fi dhalikal yawm alladhi mata fihi. Karena kebaikan dia kepada kaum muslimin, dan karena besarnya kedudukan beliau, dan karena dia berada di bumi yang di sana enggak ada yang menyolatkannya, maka Nabi pun menghabarkan kepada para sahabat-sahabatnya tentang kematian Raja Najasyi, dan kemudian beliau ajak mereka untuk sholat ghaib. Syekh Abdullah Al-Basam menyebutkan tiga alasan mengapa diadakan sholat ghaib. Apa alasan pertama? Li ihsanihi ilal muslimin. Apa alasan kedua? Besarnya kedudukan beliau. Apa yang ketiga? Di negeri yang tidak ada yang menyolatkannya. Oleh karena itulah, sebagian mereka, sebagian kaum muslimin, mengira bahwa kibar maqamihi atau besarnya kedudukan cukup untuk menyolatkan salat ghaib. Karena dia seorang mujahid, seorang pejuang, seorang alim yang membantah syiah. Berarti kedudukannya tinggi. Kita salatkan salat ghaib. Barakallahu fikum. Tetapi ar-rajih as-sahih, bahwa yang menjadi sebab salatkannya jenazah karena dia disalatkan tidak di tempat muslimin, sehingga diduga enggak ada yang menyalatkannya. Masalahnya kedudukan para sahabat yang meninggal di Yaman, kedudukan para sahabat yang meninggal di Syam tidak kalah mulianya kedudukannya. Barakallahu fikum. Tetapi Nabi tidak menyalatkannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fa akhbara an-nabiy alaihi salatu wassalam ashabahu bi mautihi fi dhalikal yawm. Nabi mengkhabarkan kematiannya pada hari itu juga. Ini juga tanda-tanda kenabian beliau, bahwa beliau mendapatkan wahyu dari Allah tahu saat matinya, padahal Habasyah di mana, Madinah di mana. Bainahuma bahrun. Antara Habasyah dengan ini ada lautan. Laut Merah. Yang ini di Afrika, yang ini di Jazirah. Jaziratul Arab. Tetapi Rasulullah SAW tahu. Tentunya bukan beliau alimul ghaib. Tetapi yuha ilaihi. Diwahyukan kepadanya beberapa hal. Yang beliau tidak melihatnya. Tapi Allah mengetahuinya. Wa kharaja bihim ilal musalla. Maka Nabi keluar bersama mereka ke musalla al-Eid. Musalla al-Janazah. Fasaffa bihim wa kabbara alaihi arba'a takbirat. Maka disalatkanlah dan kemudian beliau bertakbir dengan 4 kali takbir. Syafa'atan lahu indallah. Sebagai syafa'at baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafa'at menggenapkan. Kenapa menggenapkan? Karena tentunya dia sendiri sudah berharap, tapi digenapkan dengan harapan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Mudah-mudahan diterima harapannya, yaitu mendapatkan dari Allah SWT ampunan, rahmat, dapatkan jannah, ila akhir. Ikhtilaful ulama. Nu'ajjil. Bil hamzah. Nu'ajjil. Bukan nu'ajjil. Nu'ajjil ila darsil ati insyaAllah.